Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz, guru-guru, kita semua yang berhadir di majelis ini tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah rumah itu hanya sekedar untuk tempat tidur, maka apa beda rumah dengan hotel? Kalaulah rumah itu hanya sekedar untuk tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalaulah rumah itu hanya sekedar untuk tempat duduk-duduk, apa beda rumah itu dengan warung? Maka rumah dalam bahasa Arab ada beberapa kata. Yang pertama, rumah adalah baitun, diambil dari kata bata yabitu, artinya tempat menginap, tempat tidur. Sekarang banyak orang tidak tidur di rumah, pulang anak istrinya sudah tidur, bangun pergi kerja anaknya belum bangun. Yang saya katakan ini ada atau tak ada? Ada. Jadi tak ada jumpa sama sekali. Kalau kebetulan yang saya sampaikan ini sama dengan nasibnya, tidak ada hubungan sindir-menyindir, karena saya tidak tahu keadaan hidup. Kebetulan saja sama. Jadi nanti di awal upload video tulis, kesamaan cerita dalam tausiah, kebetulan saja. Kalau tidak nanti saya kena lapor, kena somasi. Rumah dalam bahasa Arabnya disebut juga dengan manzil, tempat turun. Orang yang tinggal di gunung, tinggal di bukit, cari pohon kayu ke hutan, pergi ke danau, ke laut, maka turunnya adalah ke satu tempat. Tempat itu disebut dengan manzil. Rumah disebut juga dengan maskan, diambil dari kata sakinah, adalah rumah tempatnya ketenangan. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang. Di mana dia mendapatkan ketenangan? Ketenangan dia dapatkan di rumah. Jadi kalau di rumah pun dia tak dapat ketenangan, dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Itulah maka diskotik ramai, karaoke ramai, game online ramai, judi online ramai, karena di rumah dia tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya karena main judi tak juga tenang, minum khamar tak juga tenang, dimakannya pil anjing gila baru agak tenang. Maka keluarlah ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, karena tempat yang paling tenang adalah surga. Macam pernah aja tinggal di sana. Dari mana Ustaz tahu surga itu tenang? Allah yang cerita dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai, jannatin, ada taman-taman, tajri mengalir, min tahtiha di bawahnya, al-anhar sungai-sungai. Kalau begitulah gambaran fisik tentang rumah, berarti rumah kita taman mini Indonesia indah. Karena mesti membuat taman, mengalir sungai-sungai, besar sekali. Jadi sebenarnya gambaran surga yang diceritakan dalam Quran hanya 0,01%. Ibarat beli buku 500 halaman, di halaman belakang itu bercerita sedikit, yang sesungguhnya adalah mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi kalau digambarkan selalunya di surga itu ada bidadari, maka sesungguhnya di rumah juga ada bidadari. Siapa dia? tanyalah bapak-bapak. Nanti ibu kasih kertas, tulis, kasih ke suaminya. Bang, jawab dengan jujur, siapakah bidadari? Lain suami, lain jawabannya. Yang satu menulis tukang masak, yang satu mengatakan babysitter, yang satu menulis hijau rumput di rumah lebih hijau rumput tetangga. Siapa laki-laki yang paling baik di dunia? Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahlih, orang yang paling baik kepada istrinya. Tapi baik menurut siapa? Nah, ini perlu. Bukan baik menurut bininya. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya paling baik. Kenapa? Semua kartu kreditnya saya yang megang. Alhamdulillah Pak Ustaz, laki saya paling baik. Kenapa begitu Bu? Saya mau pergi tadi, dia mandikan anak, dia ngepel, dia nyuci semua. Saya bilang, papa, mama ngaji dulu. Itu bukan suami baik. Itu adalah suami yang tertindas. Suami-suami yang seperti ini, kalau mati, itu tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab. Jadi baiknya itu menurut standar Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa baiknya dia? Baiknya dia disuruhnya ibu di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan hendaklah di rumah. Tapi sekarang kan tidak begitu suami yang baik. Yang baik itu kemana? Yang sering ngajak ke mall. Yang baik itu kemana? Yang sering ngajak shopping. Padahal kalau menurut Quran dan Sunnah yang mengatakan waqarna fi buyutikunna, di rumahlah. Sekarang banyak juga perempuan di rumah. Dia tak keluar rumah, tapi fotonya di Instagram, di FB, di Google, di YouTube. Dia di rumah. Tapi tangannya sama gambarnya keluyuran ke handphone orang, ke kamar orang, ke rumah orang. Bayangkan foto ibu diakses orang, disimpan orang, dimodif orang, dimasukkannya ke aplikasi yang bisa merubah dari ujung rambut ke ujung kaki. Bukan tanggung jawab saya Pak Ustaz. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kamu akan disoal, akan ditanya an ra'iyati. Nah, kami kan bukan pemimpin, yang pemimpin kan suami, yang pemimpin kan laki-laki. Perempuan pemimpin terhadap anaknya, saya tak punya anak. Perempuan pemimpin terhadap dirinya, terhadap tangannya yang mengupload, terhadap wajahnya. Kalau di rumah macam jeruk purut dipijak gajah. Pas giliran mengupload foto, oh, ha. Saya cepat-cepat tadi takut ada yang moto. Maka kalau ada bapak yang mengatakan kau jangan sering-sering keluar rumah, bagus di rumah aja, sesungguhnya dia ingin dijadikannya ibu sebagai bidadari untuk dirinya dan di rumahnya saja. Setuju? Macam-macam tak setuju. Karena banyak sekarang perempuan jadi bidadari bukan untuk suaminya tapi untuk laki orang. Kalau dia mau pergi keluar rumah, oh, bak kata orang Melayu, rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi begitu dia di rumah, oh, suaminya pulang kerja, macam nyiblorong pakai daster lapu. Dan manusia seperti ini tidak ada di Batam. Ini yang kita ceritakan ini hanya makhluk alien dari planet Venus. Ini supaya untuk menyenangkan hati. Disuruh menutup wajah, menutup aurat, menutup rambut, tak mau. Disuruh pakai cadar, tak mau. mengejek orang pakai cadar, berceramah ustadz berbolak balik tak dengar, datang covid. Kata covid, untung aku datang itu covid. Alhamdulillah sekarang covid sedang pulang kampung. Dia biasanya awal tahun, akhir tahun dia pulang. Nanti udah mau dekat-dekat Idul Fitri, datang dia balik. Dibawanya omnya, namanya Omikron. Jadi pelajaran yang pertama, rumah akan menjadi surga kalau di dalamnya ada bidadari. Dan bidadari itu adalah, kenapa ibu malu bilang saya? Nanti pulang ibu, ibu di dapur, bapak tuh manggil dari kamar, dari ruang tamu dipanggilnya. Oh, ngatiem. Ibu tak usah datang, ibu diam aja. 2-3 kali dipanggilnya, mana kopi tadi? Diam aja. Akhirnya dia datang ke dapur. Kenapa kopi tak datang? Panggillah aku bang. Udah bolak balik aku panggil, gak sesuai. Memang panggilan kau siapa? Bidadariku. Boleh tak kau dipanggilnya ibu bidadariku? Boleh apa tak boleh? Jelaslah ibu yang kena panggil, ibu yang aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak memanggil nama. Ya Aisyah. Apa kata dia? Ya Humaira. Humaira, kulit putih kena cahaya matahari kemerah-merahan. Ya Humaira. Boleh saya panggil bini saya ya Humaira Pak Ustaz? Boleh. Tapi dia tak putih. Tak apa-apa. Menyenangkan hati orang kan? Saya selalu dipanggil orang ganteng. Anak raja menangkap banteng. Banteng ditangkap di hari siang. Kalau ada orang menyebut saya ganteng, berarti dia belum. Anak raja mau menangkap ganteng, ganteng ditangkap di Karimata. Kalau ada orang nyebut saya ganteng, berarti perlu ganti kacamata. Jadi menyenangkan hati orang tuh boleh. Ini terlalu jujur. Dipanggilnya bininya, ya Hajar Aswad. Nah, hitam-hitam setan ku manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Asal jangan macam pantun satu lagi, hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam bet kudis. Ibu bersyukur menjadi perempuan, karena Nabi Adam alaihi salam waktu sendirian di sorga, indah pemandangan di sorga, banyak kenikmatan, tapi ternyata kalau sendirian itu tidak ada yang cantik, tak ada yang indah. Walaupun kita di hotel, walaupun kita di pulau, walaupun kita di Capri, walaupun kita di Batam, yang indah itu bukan makan apa, yang indah itu bukan tinggal di mana, tapi yang indah itu bersama dengan siapa. Boleh untuk update status yang ini. Jadi rumah itu menjadi indah karena ada ibu di dalamnya, Bu. Rumah itu menjadi surga karena ada ibu di dalamnya. Kalau ibu sudah tak ada, bapak itu pun merajalela. Alhamdulillah dia pulang kampung, Pak Ustadz tak ada yang ngecek handphoneku. Pak Ustadz, ya, kalau kita ikut tarekat tasawuf itu katanya datang cahaya ya Pak Ustadz. Ya, cahaya. Tapi kami baru ngikut zikir 2 hari kok udah bercahaya Pak Ustadz. Cahaya gimana maksudnya? Pas tadi malam jam 1 malam saya tengok badan istri saya itu bercahaya. Handphone kau sedang diperiksanya. mati lampu, terang cahaya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi-nabi yang dikirimkan Allah bidadari sebelum di surga. Selama di dunia diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersifatlah seperti hurun ain, para bidadari. Bagaimana dia? Inna idza nazarta ilaiha saratka, kalau kau pandang senang hatimu menengoknya. Idza nazarta ilaiha, kalau kau tengok maka hatimu senang. Kau senang menengoknya? Alhamdulillah senang Pak Ustaz. Siapa itu? Bini Pak Ustaz. Bini siapa? Bini tetangga saya. Ini tak betul. Idza ghibta anha, kalau engkau pergi maka dijaganya hartamu, dijaganya anakmu, dijaganya keluarganya. Jangan sampai suaminya pergi keluar kota, balik habis semua dijual, panci pun dijual. Ini semua adalah perempuan-perempuan. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mataiha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Saya yakin dan percaya yang hadir semua ini adalah perempuan yang salihah, salihah. Kalau tak solihah, tak mungkin dia mengaji. Hari libur, tanggal merah, mestinya dia duduk-duduk di rumah nonton sinetron layang-layang nyangkut. Mestinya ini dia sedang jalan-jalan pergi ke mall sama keluarga. Mestinya dia ke tepi pantai, ke laut, naik sampan, naik kapal selam. Tapi hari ini dikorbankannya untuk mengaji, demi untuk memperbaiki niat baiknya, hatinya, pikirannya, auratnya, menutup dirinya. Maka ini pastilah orang baik-baik dan diberikan Allah yang baik-baik insyaallah. Kalau ada suaminya yang belum taubat, mudah-mudahan pulang dari sini terbuka pintu hatinya, taubat dia. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya ikut pengajian ini suami saya sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Berproses. Tidak ada orang yang baik dari awal sampai akhir kecuali Nabi Muhammad, nabi-nabi, wali-wali Allah. Adapun orang yang masa lalunya tak baik, suami saya ini tak sholat Pak Ustaz. Kenapa dia tak sholat Bu? Kok bisa Ibu nikah sama dia? Saya pun juga dulu tak sholat. Itulah maka kami berjodoh. Ketemu sama dia di mana? Sama-sama sakau kami Pak Ustaz. Tapi kan tidak selamanya kita ini muda, tak selamanya kita ini sehat. Kebetulan hidayah duluan menyamparin singgah ke ibu. Padahal kalau Allah mau serentak sama-sama hijrah, bisa atau tak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bisa. Lalu kenapa ibu duluan dapat hidayah? Alangkah indahnya kalau hidayah itu sampai ke bapak melalui ibu. Makanya di antara doa, Allahumma hdina wahdibina waja'alna sababan limanihtada. Berikan kami hidayah, berikan orang lain dapat hidayah karena kami. Waja'alna sababan limanihtada. Jadikan kami menjadi sebab asbab orang lain dapat hidayah. Kalau bapak itu dapat hidayah karena ceramah ustaz, ibu dapat apa? Tapi kalau dia dapat hidayah karena ngomongan ibu, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau punya seekor onta merah, kendaraan termahal terhebat zaman Nabi. Khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa banyak suami taubat karena istri. Yang cerita itu siapa? Jamaah itu. Saya ini dulu Pak Ustaz preman Pak Ustaz, tak tahu saya agama. Sampai akhirnya suatu ketika istri saya ini suka ngaji Pak Ustaz. Dia pulang ke rumah dia ngomong, abang nanti kalau mati ditanya Allah gimana bang? Akhirnya pas tengah malam saya mau tidur, terngiang cakap dia itu, nanti kalau abang mati ditanya Allah, Nanti kalau abang mati ditanya Allah, saya sangka bapak ini tobat gara-gara ceramah saya. Saya udah pede aja. Dalam bayangan saya nanti dia pasti cerita, saya ini tobat gara-gara mendengar MP3 ceramah ustaz lah. Rupanya karena bininya. Seorang bapak-bapak tidak mau pengajian ke masjid, tak mau ikut sholat berjamaah, dapat hidayahnya bagaimana? Istrinya minta jemput pulang pengajian malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jemput aku bang, pulang aja lah sendiri naik taksi. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi, oh iya juga ya. Dijemputnya, pengajian ini lama pula selesai. Ditunggunya di tempat parkir tak berhenti, keluar dia. Ditelepon tak diangkat, di SMS tak dibalas. Masuk dia ke dalam, mau marah nunggu. Didengarnya pengajian, terbuka pintu hidayah. Akhirnya menjadi orang yang suka berjamaah dan pengajian. Jadi banyak sekali lah, perlu nanti ditulis bukunya, suami-suami yang dapat hidayah karena istri. Tapi istrinya tak ada diceritakan di situ, entah siapa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersikaplah sebagai orang. Ustaz, kenapa selalu yang diceramahi ini perempuan aja diceramahi? Nanti orang yang mendengar tausiah saya ini bisa jadi ada yang komplain, ada yang komen. Saya enggak setuju kalau Ustaz menceramahi perempuan aja. Ya ini kan acaranya perempuan. Perempuan yang punya acara ini kan? Ya saya ceramahi perempuan. Tapi di sini ada laki-laki. Ini pemain naturalisasi. Mereka ini tamu undangan. Yang diceramahi ini sekarang perempuan. Bagaimana mereka bersikap? Bagaimana mereka di rumah? Bagaimana mereka melakukan tugasnya? Tugas asli perempuan di rumah. Tapi Pak Ustaz, kami ingin membantu ekonomi keluarga suami, apalagi sekarang sejak Covid dia tak bisa aktif kerja, dia dirumahkan, pendapatannya berkurang jadi 50%. Bolehkah kami Pak Ustaz bantu-bantu dia? Ibu bisa buat apa? Saya bisa buat keripik. Terus ibu jual berapa? Ya lakulah Pak Ustaz, sejak 3 bulan ini satu hari satu kontainer ke Jepang. Perempuan boleh beraktivitas di luar rumah. Mana dalilnya? Ketika Asma mengambil makanan untuk kambing onta ternak, dijunjungnya di atas kepalanya, tiba-tiba Nabi melihat, Nabi membantunya untuk membawa pulang ke rumah. Asma itu adalah ipar Nabi, anak Abu Bakar Siddiq. Asma lah yang mengantar makanan waktu hijrah ke Madinah, mampir dulu 3 hari 3 malam di Jabal Thur. Waktu itu Asma Zatun Nitaqain yang membawa makanan ke atas. Asma perjuangannya luar biasa, ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, nikah dengan Zubair Ibn al-Awwam, lahir anak laki-laki Abdullah bin Zubair. Anak laki-laki inilah anak yang pertama ditahnik oleh Nabi, dikunyahkan kurma, disuapkan ke mulutnya. Dan Nabi tidak melarang. Seandainya Nabi melarang waktu itu, ai Asma, kau tak usah kerja, pulang ke rumah, maka haram perempuan bekerja di luar rumah. Tapi karena Nabi waktu itu membiarkan, membolehkan, bahkan mengantarkan pulang, maka perempuan bekerja di luar rumah boleh, dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya mesti izin suami. Tak boleh perempuan melangkah satu langkah keluar rumah kalau tak izin suami. Dan suaminya itu izin, memang betul izin, bukan karena tekanan yang luar biasa. Bang, izinkan aku kerja. Kalau tak abang izinkan, tengoklah. Lalu kemudian di tempat kerjanya itu dia menjaga kehormatannya. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. Kalau kebetulan dia kerja di kantor, di dalam itu ada ruangan, di dalam itu cuma berdua-dua sama laki-laki, jangan. Berawal dari tatapan, lama-lama tukar nomor chatting-chattingan, akhirnya janjian makan siang. Kata pepatah orang kampung saya, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. akhirnya curhat, lama-lama nikmat, lama-lama senang, lama-lama jatuh cinta, cinta tak tahu jatuhnya di mana, kapan, dan dengan siapa. Apalagi setan begitu pandai memainkan SOS, standar operasional setan. Akhirnya curhat menceritakan suami di rumah kepada orang lain. Berawal dari tatapan, berikut dengan senyuman, disusul dengan janjian, lalu ketemuan, maka terjadilah apa yang terjadi. Berawal dari sudah macam. Macam abang saya, macam adik saya, macam sepupu saya, macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Perselingkuhan menjadi sesuatu yang biasa. Selingkuh itu biasa, Pak Ustadz. Terus yang luar biasa itu apa? Yang luar biasa itu setia. Sudah menjadi lagu. Lagu selingkuh merajalela. Mana lagunya? Sepia. Mana lagunya? Selimut tetangga. Mana lagunya? Selingkuh itu indah. Mana lagunya? Cinta satu malam. Mana lagunya? Pulang-pulang berbadan dua. Hafal juga Pak Ustadz ini. Jadi zaman kita ini sekarang luar biasa. Zaman dulu laki-laki kalau mau menjumpai perempuan mesti membawa lidi. Tahu lidi? Karena rumah orang Melayu di tepi sungai, di tepi laut, di pesisir, pakai lantai, pakai kayu tiang. Rumah tangga. Karena rumah orang dulu bertangga. Diambil, dijolok lidi. Perempuan menengok ada lidi naik, dia pun pura-pura buka jendela mau meludah. Tui. Tanda perempuan itu sudah tahu laki-laki itu datang. Zaman sekarang tak ada lidi. Orang sudah pakai vacuum cleaner. Langsung saja pakai WhatsApp. Dapat nomornya dari mana? Tulis saja namanya di IG. Tulis di IG, DM. Kita satu SMP dulu ya. Iya, kapan reunian? Ketemu. Akhirnya cucian lama belum kering. CLBK. Mulai periksa-periksa FB. FB kau mana? Ini FB. Oh, ini gambar laki kau ya? Iya. Lisut aja ku tengok. Mana gantengan? Ganteng abang apa laki kau? Ganteng abang lah, cuman abang gak datang pula dulu. Akhirnya jumpa lah sama dia, peot dia udah sekarang. Hancur. Maka kalau dengan medsos itu menjadi rajin ngaji takut sama Allah, teruskan. Kalau postingan kawan ini baik, teruskan pertemanan. Tapi kalau hanya mengganggu hati dan pikiran, grup-grup WhatsApp, Facebook, BBM, Twitter, Instagram, maka hilangkanlah. Jadikan medsos cerdas bermedsos. Handphonenya cerdas semua. Orang handphonenya smartphone. Yang bodoh tuh yang punya handphone. Bisa pula dia dikendalikan handphone. Nah, ini semua baik-baik. Lalu kemudian dia selama bekerja itu la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek solek jahiliyah. Setan selalu membisikkan wala udillannahum, aku sesatkan mereka, wala umanniyannahum, kuat mereka berhalusinasi, halu. Kau lah yang paling cantik, kau lah yang paling keren, kau lah yang paling putih, kau lah yang paling ini. Kalau kau minum jus bengkoang 3 mangkok 5 hari. Kalau kau buat operasi, dagu kau ini lancip, hidung kau ini tajam. Lalat pun luka perutnya menempel situ. Nah, akhirnya oplas-oplas muka itu tak ada lagi yang asli original. Semuanya kresek. Tajam semuanya, hidung tajam, dagu tajam. Cuman 2 bulan, bulan ketiga turun ke bawah. Silikon. Silikonnya silikon palsu pula. Akhirnya darah yang di hidung berubah menjadi nanah. Mau dioperasi dokter pun takut. Kata dokter, saya tak berani ngoperasi, ini nanti hilang hidung ini. Jadi gimana dok? Ada kawan saya punya terapi. Terapi apa namanya? Terapi lintah. Digantungkanlah lintah 5 ekor untuk menyedot nanah tadi. Lintah biasanya kalau ditempelkan sampai kenyang baru jatuh. Ini baru sikit aja langsung jatuh. Kata lintah tuh asam kali darah nanah gitu. Cobalah tulis di Google artis-artis gagal oplas. Enter, setelah itu pilih image gambar. Ditunjukkannya lah orang yang mau cantik, akhirnya macam mak lampir. Hidung turun, dagu turun. Tinggal kasih sapu lidi, jadi nenek sihir. Ibu cantik bukan karena make up. Make up. Make membuat. Up naik. Membuat naik. Asal dipakai, dagu naik, pipi naik, hidung naik. Hikmat naik. Naik. Ini but naik. Kadang-kadang kami yang menengok pun takut. Dia senyum awak merinding. Ustaz katanya, ay. Jadi sebetulnya setan itu saja yang mempermainkan sehingga dia bukan cantik tapi merasa cantik. Dia tak cantik, biasa aja, merasa cantik. Dibisikkan setan, kalau kau pakai baju ini kau hebat, kalau kau beli ini kau hebat, kalau kau pakai baju ini yang harga 5 juta, 10 juta, 20 juta kau hebat. Padahal orang tak tahu karena bentuk kainnya sama. Kalau dipakai agak 3 jam, busuknya pun sama. Tapi dia merasa, kalau pakai sepatu ini lebih hebat, kalau pakai baju ini lebih hebat, kalau pakai merek ini lebih hebat, kalau pakai bedak ini lebih hebat, kalau pakai gincu ini lebih hebat. Orang melihatnya biasa saja, tapi dia merasa hebat. Kerja siapa? Kerja setan. Dari mulai tumit sampai kepala, digoda setan untuk merasa. Tumit biasa-biasa saja, ditambah tumit kaki sepatu 10 cm. Dia yang berjalan, jantung kita yang gemetaran. Tumit kecil tajam, asal nengok melangkah, aik gitu. Aik gitu. Dipakai pula rambut naik ke atas. Oh. Singa kebun binatang pun pucat nengok. Ngeri rambut aku, ngeri lu bayi ibu ni lagi, kata singa. Ibu cantik di depan suami ibu karena bekas wajah baca Quran, karena pengaruh tahajud. Tapi kalau ditanya orang, jangan pula terlalu pede. Ini banyak juga perempuannya terlalu pede. Loh, ibu pakaiannya enggak pakai makeup tapi kok cantik ya? Iya, ini bekas air wudhu. Jadi gue pikir kami ini tayamum semua. Ini bilang wudhu. Biasa aja, jangan pula terlalu berlebihan. Jadi ibu boleh kerja di luar rumah, beraktivitas. Posisikan ibu sebagai bidadari surga yang mengikuti aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa di rumah itu dia akan menjadi surga kalau di rumah itu dibacakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Turun rahmat. Kenapa di majelis kita ini tadi ada baca Quran? Supaya turun rahmat. Mengapa habis sholat subuh baca Quran? Supaya turun rahmat. Mengapa habis maghrib ke isya baca Quran? Supaya turun rahmat. Dibacakan Quran di ruko, turun rahmat. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat. Dibacakan Quran di kebun tempat dagang niaga bercocok tanam, turun rahmat. Maka rumah yang menjadi surga karena dibacakan Quran. Hiasan-hiasan di dinding kamar tamu bagus juga, kaligrafi, supaya ketika orang menengok kaligrafi, masya Allah, Kenapa? Apa bacaannya? Bagus kaligrafi. Jangan dipajang di ruang tamu foto nikah sebelum hijrah. Ditengok orang foto ibu belum betutup kepala. Dipujinya pula di depan laki ibu. Cantik juga bini kau ya. Laki-laki itu ada rasa cemburu dalam hatinya. Ada zirah. Kalau ada laki-laki yang tak cemburu berarti dia dayus. Na'udzubillah. Jadi foto-foto yang itu pindahkan ke kamar. Adapun yang mengingatkan kepada Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah, maka ini baik. Lalu kemudian MP3-MP3 di rumah Quran. Hidupkan MP3 Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Kalau ada yang pakai terjemah, bagus. Amma yatasa'alun. Mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim. Tentang berita yang sangat besar. Alladhihum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda pendapat tentang itu. Supaya kita paham. Ini baik. Atau solawat-solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena tidak semua manusia ini mau lurus-lurus aja, maksudnya lurus suara. Ada orang yang tak suka lagu-lagu. Ada. Kalau dia selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Tapi ada pula orang yang mau pakai urang. Allahumma sholli. Ibu pasti ingat apa lantunan suara yang kita dengar, itulah nanti yang terngiang-ngiang di telinga kita pas mau tidur. Itu nanti setelah kita selawat ini, pas di jalan mau pulang, itu sambil bawa motor ternyang. Allahumma sholli. Sampai lupa lampu merah. Prit, kata polantas. Tanya, ibu, tak tahu lampu merah tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata polisi, lewat lembut, lewat, lewat. Wa asli lizah. Sampai nanti ibu pas mau tidur malam, itu juga terngiang. Allahumma salli. Sampai pas mengigau nanti malam, itu juga terngiang. Sampai pas mau mati sakaratul maut, itu juga terngiang. Allahumma salli. Dibisikkan orang, la ilaha illallah. Mudah sakaratul maut. Tapi kalau yang dilantunkan, yang didengarkan, yang diucapkan, yang terlintas di pikiran, yang tersemat di dalam hati, bukan solawat, bukan ayat Quran, itu juga nanti yang terlintas mau tidur malam. Lantang buat laki di sebelah. Hari ini ibu boleh tersenyum. Hari ini ibu boleh tertawa. Tapi yang saya sampaikan ini betul apa tak betul? Mak saya almarhumah ini dulu punya grup nasyid sama emak-emak, kelompok ibu-ibu. Jadi waktu saya kecil itu, anak-anak kecil ini kuat menangkap. Sampai sekarang beberapa lagunya Nur Asiah Jamil dari Medan. Sampai sekarang kalau saya dengar, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Minyak ini kata, lampu hidup ini katanya macam lampu dinding, lampu teplok. Kalau minyak sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu lagu itu ditulis oleh ulama itu. Ada orang besar di Medan namanya Profesor Muhammad Baki. Punya grup namanya El Suraya. El Suraya artinya bintang timur terang benderang di tengah malam. Menyanyikan lagu-lagu yang membawa dakwah sehingga orang ketika mendengar. Ada lagi namanya Syekh Muhammad Ghazali. Ditulisnya lagu, itulah lagu jangan mau disanjung-sanjung. Hebatnya pengajian ibu ini. Asal lewat 40 menit ganti mikrofon. Nah. Oh, di tempat lain itu habis putus surat leher awak, tak ada ganti-ganti mikrofon. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Saya dulu waktu masih kecil baru pandai-pandai bercakap. Kata almarhumah mak saya, kau dulu yang selalu kau nyanyikan panggilan haji. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah. Tanah suci Makkah, ya Makkah al mukarramah. Apa lagi terusannya itu? Jadi begitu juga dengan Barzanji. Barzanji lagu-lagu itu tak pernah saya pelajari, tapi karena sering didengar. Jadi ibu pun begitu juga. Besok sambil masak nasi goreng, begitu juga nyanyikan. Janganlah mau disanjung-sanjung, abangku laki sayang. Engkau digelar manusia agung, walaupun gaji kau banyak. Sadarlah diri, tahu diuntung. Nanti kau tua mati mendadak. Jasad terbujur keranda diusung, warisan ku ambil semua. Bila tibanya saat masalah diri, aku nikah sama berondong. Janganlah kau teruskan lagi deh, sedih kali aku. Selama ibu masih melantunkan yang baik-baik, solawat-solawat dalam rumah. Abtadi'ul imla, bismillahil aliyah, mustadirra faidhal barakati ala ma ana lahu wa awla. Itulah yang selalu didengarkan ke anak. Ini enggak pula diputarkan lagu CD. No woman no cry. Apa tak homo anak itu? Lagunya pula no woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Patutlah dia jatuh cinta sama laki-laki. Yang merusak itu bukan dunia ini, tapi kitalah yang merusak anak-anak kita. Maka di rumah itu lantunan Al-Quran. Ada dulu anak perempuan hafal Quran dari Bengkalis, tinggal di hotel samping Masjid An-Nur waktu MTQ nasional. Saya dibawa ke situ. Saya tanya orang tuanya, gimana anak kecil ini bisa hafal Pak, Bu? Sejak dia lahir sampai hari ini tak berhenti MP3 Quran 24 jam. Mau tidur malam, hidupkan. Bangun malam, tetap hidup. Jadi matinya kapan? Waktu pemadaman bergilir PLN. Belilah speaker Quran, rekamkan MP3 Quran. Kalau kebetulan di rumah ada wifi, hidupkan terus. Ada pula saya pergi ke tempat rumah Quran di Pekanbaru. Filmnya Donald Bebek, filmnya Tom and Jerry, tapi suara Quran. Jadi saya heran, ini Pak salah channel atau apa nih? Kata dia memang begini Pak Ustaz. Jadi anak-anak tetap nonton Tom and Jerry, tetap nonton Donald Bebek, tetap nonton Ultraman, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman, tapi tetap tak ada ngomongnya, yang didengarkan suara Al-Quran. Kalau ibu pandai ngaji, alhamdulillah, bagus. Ibu gimana bu ngajinya? Alhamdulillah Pak Ustaz, 5 juz, ikra 5 Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yang na'udzubillah adalah malu mengaji karena tua. Dalam Islam tak ada batasan umur. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Buat grup-grup masing-masing. Wirid Yasin bagus. Pengajian majelis taklim bagus. Ngaji sama ustadz terkenal dari Jakarta bagus. Pakai seragam bagus. Tapi sibuk dengan itu tak pandai baca Quran kurang bagus. Maka mulai buat grup kecil. Kita buat grup bertiga aja ya. Iya, kita mulai dari Iqra ya. Tapi ini rahasia, yang lain jangan tahu. Oke. Okay. Bertiga. A bataba batata basaba. Tidak ada malu untuk mengaji. Tidak ada batasan untuk mengaji. Yang selama ini wirid Yasinnya silent. Asal orang diam. Pakai masker, naik turun masker. Entah apa yang dibaca. Tapi udah mau datang itu saja sudah alhamdulillah. Kau pandai ngaji? Aku tak pandai ngaji. Terus kau tak belajar ngaji? Masih syukur aku pakai jilbab. Kawanku rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Nengoknya jangan ke bawah. Nengok masalah agama ini ke A. Tapi kalau masalah dunia, tengok ke bawah. Kalau punya mobil, syukur. Kalau punya motor, syukur. Orang kalau tidak pernah bersyukur, hidupnya tak pernah bahagia. Orang yang punya mobil mahal 8 miliar, tahulah ibu itu apa mereknya. Kalau dihidupkan mesinnya, tanggal jantung orang di belakang. 8 miliar harga mobilnya, pas dia naik mobil itu apa kata dia? Tuhan tidak adil. Kenapa? Ditengoknya kawannya naik pesawat jet pribadi. Tak pernah bersyukur. Hidup ini akan indah kalau kita bersyukur. Tapi kalau ngaji itu harus dengar baik-baik. Karena banyak orang sambil ngantuk, didengarnya cakap ustaz. Pulang dia ke rumah, ditanya sama suaminya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Hidup ini indah bang kalau kita bersyukur. Bersyukur juga lu. Nah, maka bersyukur nikmat kepada Allah SWT. Baca Quran, zikir, solawat, itu akan menenangkan hati. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati menjadi. Dengan banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ada orang zikirnya pakai lagu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mau pakai lagu silakan. Yang tak mau pakai lagu silakan. Merasa risau dengan suara orang ramai-ramai mau sunyi-sunyi silakan. Ada orang begitu. Kan tak semua ibu yang suka ramai-ramai kan? Ada. Saya pun gitu. Kadang ada masanya saya pusing kepala saya dengan orang. Jadi saya maunya sunyi sendiri berzikir. Ada masanya gitu. Dan kalau kita berdoa pun begitu juga. Ada saatnya doa itu kuat. Ya Allah, tak ada tempat ku meminta kecuali engkau. Tolong aku ya Allah. Tapi sendiri, kalau sedang ramai-ramai, jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku dilarikan pelakor ya Allah. Tanya kawan sebelah, siapa? Nah, jadi ini poin yang kedua. Pulang dari sini, kalau ada CD-CD, MP3-MP3, simpanan-simpanan lagu-lagu, remix-remix, koplo-koplo, mabuk-mabuk, sakau-sakau, tak tentu arah, yang mendengar tak paham, yang menyanyi tak paham, sama-sama mengangguk. Buanglah itu semua, karena khawatir nanti dia datang waktu kita sakaratul maut. La ilaha illallah. Ada TikTok gak? Tiga, di rumah itu mesti ada majlis ilmu. Apa kabar Buya Yahya, Pak Haji? Sehat Pak Ustaz? Katanya kabarnya Bu Yahya tak pernah datang sejak Covid. Baru aja datang seminggu kemarin di sini. Oh, ulama. Tapi Pak Ustadz Somad, tak kami semua punya kemampuan. Arisan kecil-kecilan, kumpul 2-3 orang tetangga, undang Ustadz pengajian. Pengajiannya pengajian surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 3 ayat aja satu pertemuan. Saya pernah tausiah, ulang tausiah datang bapak-bapak, Ustaz Somad, ada yang mau saya tanyakan tentang tafsir Ibnu Katsir halaman sekian juz sekian. Wah, hebat bapak. Bapak siapa? Saya dosen, Pak Ustaz. Mahasiswa saya 1,5. Kenapa 1,5? Habis sholat subuh di masjid, saya pulang ke rumah, saya buka Ibnu Katsir, anak saya yang dengar, istri saya yang dengar sambil masak di dapur. Patutlah 1,5. Bapak di rumah, kalau dia sibuk tak bisa, ibu. Kalau ada kebetulan Ustadz, pengajian, arisan, di rumah kakak, di rumah adik, di rumah ipar, di rumah abang. Kalau tak juga bisa, kita sesama, karena majelis ilmu menurunkan malaikat rahmat. Majtama'a qaumun, berkelompok sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji. Nah, ini dia. Kalau yang tadi nomor 2, ngaji, zikir, solawat. Yang nomor 3, mengkaji, buat pengajian. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyiat bihimur rahmah, turun rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Jangan beda-bedakan tamu. Karena kaya, karena pejabat, kasih teh tarik. Karena orang biasa, kasih air putih macam hari ini. Nah, ustadznya menyindir aja nih. Kalau ada ustadz ceramah, bagus dikasih air putih. Apa pula? Air putih. Karena orang berceramah tuh lehernya panas. Pita suara ini panas. Kalau dikasih air gula, dikasih air panas, berjumpa panas dengan panas, rusak lehernya. Ini perlu saya jelaskan, supaya jangan nanti fitnah yang ingat di ceramah ini cuma itu aja. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? Sampai pula hati penitia itu dikasihnya air putih. Siapapun tamu yang datang ke rumah kita, muliakan. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim daifahu. Muliakan tamu. Muliakan tamu. Jadi dengan membuat pengajian itu muliakan tamu. Sanggup masakkan nasi? Masakkan nasi. Tak sanggup masakkan nasi? Bakwan. Bakwan tak sanggup? Pisang goreng. Pisang tak ada? Beli satu, campur tepung, potong-potong kecil, parutkan keju. Keju tak ada, parah kali. Bersedekah, bersedekah menambah umur. Bersilaturahim memberikan barakah. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya. Fal yasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Lama juga saya termenung. Setelah sekarang, pergi saya ke sana dikasih makan, pergi sana makan, pergi sana makan. Lama saya temenung. Mundur, mundur, mundur, mundur, jumpa sama orang kampung. Oh, apa kata orang? Dulu almarhumah mak kau, kalau kami bertamu, pasti dikasihnya makan. Rupanya yang dulu dibuat orang tua kita, dibalaskan Allah ke kita. Man ja'a bil hasanati, siapa yang membuat satu kebaikan, falahu asyru amsalihah. Tidak kita yang buat, emak kita dulu yang membuat, nenek kita dulu yang membuat, suka menerima tamu, suka memuliakan ulama, anak cucu kita nanti menerima. Tidak selamanya kita yang membuat. Maka ini terima tamu, buat pengajian, buat majelis, ini semua masya Allah. Suatu ketika Nabi sedang duduk, datang tamu. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau menyambut tamu ini? Datang satu sahabat, ke rumah aku aja ya Rasulullah. Dibawanya tamu itu ke rumah dia. Sampai di rumah ditanyanya istrinya, ada yang kita masak malam itu anak-anak kita untuk tamu ini? Kata istrinya, tak ada bang, yang ada cuman gandum untuk anak kita. Masakkanlah gandum itu untuk tamu, tapi cuman cukup untuk satu orang, masakkan aja. Begitu dimasakkan, dimatikannya lampu, lalu kemudian dia pura-pura makan. Dibiarkannya tamu itu makan, lampunya dibuat 5 watt, hidup-hidup tak nampak mulut. Selesai itu besok pagi, tersenyum Nabi. Apa kata Nabi? Kalian sudah membuat rahmat Allah turun malam tadi. Tahu Nabi, dari mana Nabi tahu? Jibril alaihissalam dikirim Allah untuk menyampaikan berita orang yang pura-pura makan karena ingin memuliakan tamu. Hari ini orang sengaja makan banyak, jatah tamu pun dihabiskan. Cemanalah rahmat mau turun, bagaimanalah barokah mau datang. Sejak buat rumah sampai mati tak pernah tamu datang. Disediakan anjing herder satu. Assalamualaikum. Tapi jangan pula terlalu baik, karena zaman sekarang ini kalau kita baik dimanfaatkan orang, maling, pencuri, penipu datang, tetap ada protek. Tapi jangan sampai menutup tamu tak bisa datang. Makanya tradisi orang tua-tua kita dulu kalau buat rumah ada baca yasin, tahlilan, doa, sedekah, sedekah rumah baru, sedekah anak baru lahir, sedekah anak nikah, sedekah, maka dikenal dengan istilah sedekah tolak bala. Kenapa? Shadaqatu sirri tadfa'u mitatassu, karena sedekah menolak mati su'ul khatimah. Ini sekarang tradisi ini sudah mulai akibat dari medsos tadi, orang tidak lagi mau datang kunjung mengunjung silaturahim dan lain sebagainya, rusak. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, yang membuat rumah itu indah seperti surga, ada wildanum mukhalladun, anak-anak yang membawakan nampan-nampan air minum di surga. Itulah anak orang kafir yang mati kecil sebelum akil balik. Jadi kalau ada orang tidak Islam meninggal anaknya belum akil balik, itu nanti di surga dia membawakan air minum nampan beterbangan seperti lu'lu', seperti permata yang berkilau cahaya. Maka di rumah itu mesti ada anak-anak yang lucu-lucu. Inilah dia anak-anak yang soleh, yang selalu kita mintakan, Rabbi habli minas solehin, Rabbi habli min ladunka zurriatan tayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata. Berapa anak ibu? 3 Pak Ustaz. Tapi perempuan semua. Kenapa kalau perempuan pakai tapi? Dulu zaman jahiliyah, kalau lahir anak perempuan, merah wajahnya, menghitam karena malu, kubur hidup-hidup. Zaman sekarang, bangga tak ibu punya anak perempuan? Bangga. Bahkan saking bangganya, senangnya, dipasangnya mahar setinggi langit. Tak boleh. Sangat ingin punya anak perempuan. Saya udah 45 tahun umur saya, tak punya anak perempuan. Dulu senangnya saya waktu diperiksa dokter, katanya selamat anak ustaz perempuan. Begitu lahir, laki-laki. Jadi yang punya anak perempuan syukur, yang punya anak laki-laki bersyukur, nanti kan dapat menantu perempuan. Yang punya anak perempuan bersyukur, nanti kan dapat menantu laki-laki. Boleh jadi menantu yang laki-laki itu lebih sayang pula jadi anak laki-laki. Boleh jadi nanti menantu perempuan saya lebih sayang pula seandainya saya punya anak perempuan. Selalu husnuzan kepada Allah. Orang kalau tidak pernah bersyukur, dia akan senantiasa kufur, menyalahkan diri, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wazawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kenapa tiga anak perempuan? Karena anak perempuan inilah yang akan melahirkan ulama. Amin. Karena anak perempuan inilah yang akan melahirkan Muhammad Al-Fatih yang akan menjadi pemimpin masa depan. Karena anak perempuan inilah yang akan melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membebaskan sekali lagi Masjidil Aqsa. Makanya perempuan itu disebut An-Nisa Imadul Bilad, perempuan tiang negara. Kita salahat kalau baik perempuannya, baik. Tapi kalau rusak, saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, anak adik saya perempuan, saya bawa ke pesantren, kau anakku. Aku tak ada anak perempuan, kaulah anakku. 30 tahun kutunggu punya anak adik perempuan, kakak perempuan tak ada, adik perempuan tak ada, anak perempuan tak ada. Kaulah pertama kali lahir adikku, maka kaulah anakku. Aku tak ingin kau rusak, kau mesti masuk pesantren. Ya, masuk pesantren mesti pakai jilbab panjang, pakai jilbab panjang dari kecil, jilbab panjang. Kalau pulang saya ke rumah dengar suara klakson ten ten, lari tunggang langgang mencari jilbab. Anak kecil, kau jangan ke rumah pakai celana pendek, jangan pakai celana sempit, pakai baju kurung, pakai baju tudung labuh, pakai menutup aurat. Sampai dulu waktu mak masih hidup suruh salaman, tak mau dia salaman karena dianggapnya tak mahram. Ayah kau adik aku, aku ni wali, mesti paham. Nanti pesantren, kau nanti masuk pesantren, belajar bahasa Arab, menghafal Quran. Nanti tamat pesantren, panjang umur, sehat badan, tak kupaksa mau ke mana silakan. Mau ke Mesir boleh, mau ke Turki boleh. Habis itu nanti balik S1 selesai, mau lanjut S2 boleh. Ku carikan kalau ada laki-laki yang baik, menikah dengan orang yang baik. Karena nanti itulah yang akan mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anak tidak pernah besar di mata orang tua. Walaupun anak ibu itu nanti umurnya 25-30, di pandangan ibu dia tetap anak kecil yang lucu. Itu makanya banyak dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Berapa banyak anak gadis umur 18 tahun dipakainya celana umur 8 tahun. Emaknya senyum karena ditengoknya, lucu kau, lucu. Kalau ibu masih mau merepet, kenapa celana kau sempit, kenapa celana kau pendek, kenapa tak pakai baju kurung, kenapa tak pakai tudung labuh, kenapa tak pakai jilbab panjang, kau jalan kemana, sama siapa, pulang jam berapa, itu namanya merepet syariah. Teruskanlah buat hari merepet nasional, menyelamatkan anak-anak M3, mak-mak tukang repet, mak-mak merepet. Karena kalau ibu sudah diam, kiamat sudah terjadi. Dunia belum kiamat, tapi isi di rumah itu sudah kiamat. Anak ibu tadi ku tengok dibawa orang ke tepi laut, biarlah dia baliknya subuh, tak apa-apa, bagus bu mati, daripada setengah mati malu, daripada setengah mati nanti menghadapi Allah Subhanahu wa taala, dikandungkan 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, mengalir darah ibu dalam badannya, buat dosa dia, buat maksiat dia. Nauzubillah. Maka ini semua akan diminta tanggung jawab. Tapi saya kan punya suami, Pak Ustaz. Betul. Ibu yang paling dekat dengan dia, dalam perut ibu, dalam badan ibu. Di awal-awal dia dalam badan ibu, ibu muntah-muntah. Hidung ibu menjadi tajam penciuman karena ada hormon yang berubah dalam diri ibu. Usus ibu yang awalnya lebih besar daripada rahim, lalu kemudian dia membesar, akhirnya usus tertekan, napas ibu menjadi sesak, tulang belakang ibu menjadi tertekan, saat melahirkannya patah-patah seperti tulang rusuk yang patah orang tabrakan, meregang nyawa ibu melahirkannya, lalu kemudian dia hanya menjadi pengisi neraka jahanam. Oh, na'uzubillah. Doakan tiap malam, bacakan Al-Fatihah, untuk anakku Fulan bin Fulan Al-Fatihah, untuk anakku Fulan Al-Fatihah. Fatihah itu bukan cuma untuk orang mati saja, untuk orang hidup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, berwasilah, berwasilah melalui pembacaan surat Al-Fatihah. Bacakan 10, bacakan 20, bacakan 40, bacakan 100, habis itu berdoa. Ya Allah, berkat bacaan surat Al-Fatihah 100 tadi, lembutkan hati anakku. Jangan sampai dia pacaran, dibawa pacarnya ke tepi laut, masuk angin gembung balik 3 bulan. Jangan sampai dia melawan aku tak mau dia masuk neraka jahanam. Jadikan dia anak yang sejuk dipandang mata. Dari rahimnya lahir para alim ulama, dari rahimnya lahir anak-anak cucu cicit yang soleh dan solehah. Itulah nanti yang akan menjadikan rumah itu surga. Walaupun kita sudah mati menghadap Allah, tak putus bacaan kiriman Al-Fatihah. Selesai saya sholat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai salat, datang anak keponakan saya di belakang. Untuk nenek Al-Fatihah. Saya tengok. Oh, pandai pula kau untuk nenek Al-Fatihah. Di belakang. Selesai salat, nanya satu orang. Kenapa salatnya cepat kali? Dibilangnya pula salat saya cepat. Rupanya mereka baru belajar sholat, bacanya pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbi. Dia baru sub, kita udah bangkit. Tapi itu menyenangkan hati luar biasa. Ibu hatinya senang, bukan karena dia pulang bawa mobil mewah. Karena mobil mewah pun kalau kredit, cuman hati kita mau senang. Kredit, kredit, kredit, kredit, kredit. Senangnya hati kita waktu cucu tadi lari-lari sambil mengulang bacaan Ar-Rahman, lompat-lompat di meja, Allam Al-Quran. Senangnya hati kita. Paling ibu marah waktu toples pecah. Mudah-mudahan rumah kita menjadi surga di dunia. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga, makan minumlah kalian. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada, kata Nabi. Apa itu taman surga? Majlis ilmu. Itu menunjukkan bahwa di surga, di dunia ada surga. Itulah beberapa poin-poin baiti jannati. Lebih kurang 60 menit saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara-perkara yang kita bisa mengendalikannya. Contoh, di depan saya ada dua pilihan. Di sebelah kanan air zam-zam, di sebelah kiri ada khamar. Saya punya kuasa tak untuk mengendalikannya? Punya. Saya dikasih Allah tangan, saya dikasih Allah telinga, saya dikasih Allah mata. Kata ustaz, minum air zam-zam dapat pahala, minum khamar dapat dosa. Maka saya dihukumi untuk halal haram dapat pahala atau tidak dapat pahala pada perkara yang saya punya kendali. Saya pilih air zam-zam, saya dapat pahala. Saya pilih khamar, maka saya dapat dosa. Nah, masalah jatuh cinta itu kendali kita atau di luar kendali kita? Saya tanya sekali lagi. Jatuh cinta di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Saya tanya sama yang bertanya. Ustaz, jatuh cinta itu di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Kata ibu di luar kendali, kata ustadz di dalam kendali. Bisa kita paksa untuk jatuh cinta? Tak bisa. Maka tidak haram untuk jatuh cinta. Yang haram itu adalah efek dari jatuh cinta. Bahwa sebagai seorang perempuan, jatuh cinta dia kepada salah seorang mahasiswa di kelasnya, itu di luar kendali dia. Makanya muncul istilah cinta datang tiba-tiba. Yang haram itu mana? Ketika dia mulai datang untuk ngomong dan tidak ngomong. Aku cinta sama kau, ayo kita makan bakso mie ayam. Bahwa kemudian dia berjalan berdua, bertukaran nomor, melakukan perbuatan maksiat, itu di dalam kendali dia atau di luar? Di dalam. Paham? Bisa dijelaskan? Saya tak bisa ulang sekali lagi. Kalau mau diulang sekali lagi, videonya aja nanti diulang. Pada perkara-perkara yang kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak dihukum. Tapi ketika sudah masuk kepada action, maka itu baru dihukum haram. Jadi sebagai seorang mahasiswi, kalau dia punya itulah maka kami di Al-Azhar tidak disatukan antara laki-laki dengan perempuan. Kampus laki-laki dengan perempuan 15 km. Cemana mau jatuh cinta? Pondok pesantren 1800 jumlahnya waktu saya di pesantren, laki-laki semua, tak ada nengok perempuan. Kalau mau nengok perempuan, pergilah ke dapur nengok tukang masak nenek-nenek. Itu maka perempuan disuruh menutup wajah. Supaya apa? Supaya orang tidak hatinya jatuh cinta. Sebab bisa aja orang jatuh cinta kepada istri bapak, bisa aja orang jatuh cinta kepada suami ibu. Lalu kemudian kalau sudah terlintas begitu dalam hati, dia buang itu jauh-jauh, dia sadarkan dirinya, dia minta ampun kepada Allah SWT. Ya muqallibal qulub, kalau dia memang betul serius mau nikah, bolehkah seorang perempuan menyatakan keinginannya kepada laki-laki? Untuk apa lagi saya menjawab, sudah bisa dijawab semua. Boleh menyatakan keinginan kepada laki-laki dengan syarat tidak langsung, melalui wali, melalui orang yang terpercaya, dengan syarat laki-laki itu amanah. Karena kalau tidak amanah, mulutnya ember diceritakan jadi kemana-mana. Kenal kau dengan anak Bu Aji itu? Alah, dia yang dulu nembak aku, kan aku aja gak mau sama dia. Rusak nama baik. Jadi sebagai perempuan, jaga harkat, martabat, kehormatan. Jangan terlalu mudah percaya kepada laki-laki. Apalagi laki-laki itu buaya darat. Kalau buaya jelas dia. Buaya itu tak ada basa-basi. Buaya tak ada basa-basi, langsung kita diterkamnya, dimakannya. Tapi kalau buaya darat, hai. Maka anak perempuan mesti dicerdaskan. Anak perempuan mesti dikasih tahu nasihat dengan baik, supaya dia mudah menjaga harga dirinya. Saya kira sebagai mahasiswi dia paham jawaban saya. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dan berikutnya, ini pertanyaannya dari nomor 7. Assalamualaikum. Kita kan kalau ada dua pilihan, suka dan harus istiqomah. Pertanyaannya, ada nggak sih jawaban istiqomah itu seperti apa? Karena terkadang di antara anak-anak muda yang istiqomah itu sudah istiqomah, tapi pilihan masih sekarang juga. Sudah ada dari tanda-tanda istiqomah itu terjawab. Makhaba man istakhara, tidak sia-sia orang yang istikhara. Wa man nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Pertama, minta pendapat dari ustadz, dari alim ulama, dari kiai, dari tokoh masyarakat, orang yang dituakan, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Minta pendapat. Kalau calonnya ada dua, ada tiga, sama-sama solihah, sama-sama baik, sama-sama, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sunat, usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi taala. Gimana? Kau udah istikharah? Udah Pak Ustaz. Mana yang nampak? Dua-duanya nampak. Berarti belum putus istikharah. Istikharah lagi. Sampai nampak hati condong ke mana? Apakah melalui mimpi, apakah melalui ilham, apakah ibarat timbangan, condong dia berat ke satu barulah kemudian putuskan. Wa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'alallah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pilihannya cuma tinggal satu, istikharahnya adalah nikah atau tak nikah. Nikah atau tak nikah? Ya nikah, karena Nabi menyuruh, ya ma'syaral syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul wa'ata falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm. Jadi kalau ada orang yang kata dia belum nampak, belum, berarti belum putus istikharahnya, maka dia terus berzikir, terus berselawat, terus istikharah, sampai Allah memberikan signal-signalnya, sampailah dia mengambil keputusan, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan dia yang kata berbeda besar. Karena pertanyaan ini jawabannya sangat berbeda. Ya, pertanyaan ketiga adalah ini dari mungkin seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya rumah tangga kita terhindar dari gangguan orang ketiga? Kalau bapak itu perempuan, ini detektornya paling halus. Tiba-tiba berubah, sebelumnya tak suka pakai parfum, tiba-tiba dia pakai parfum. Tiba-tiba handphonenya pakai password. Tiba-tiba ramahnya macam dibuat-buat. Perempuan paling halus perasaannya, berarti ada sesuatu. Lalu kemudian banyak keanehan-keanehan, maka ibu mesti memanggil wali ibu. Jangan ibu selesaikan sendiri. Ibu punya wali 6. Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. Panggil si puber kedua. Sini kau Fir'aun. Karena kalau tidak di stop ini dia akan terus melesat. Dia akan terus beraktivitas, apalagi zaman sekarang untuk bohong-bohong, tipu-tipu mudah. Pakai WA, ganti nomor, ini jalan sana, jalan sini, pergi mengaku keluar kota. Oh, na'udzubillah. Tapi jangan putus asa. Jangan gara-gara ini ibu menjadi takut, cemas, naik asam lambung. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tolong ya Allah hati suamiku ini, supaya dia takut kepada engkau, supaya jangan sampai dia diganggu orang. Apalagi zaman sekarang cinta ditolak dukun bertindak. Dicurinya rambut bapak tuh, diambilnya air ludahnya, dibawanya ke dukun. Anda ingin mengganggu laki orang, kirim ke 9090, ketik rek spasi santet. Di peletnya suami ibu. Maka habis subuh baca zikir, doa-doa maksurat. Habis maghrib baca menjaga dari gangguan zahir dan batin. Komunikasi jangan sampai putus, jangan sampai rusak. Maka insya Allah satu yang paling diyakini, tauhid kepada Allah. Kalau kita sudah cukup usaha zahir dan batin, sudah ikhtiar, terjadi juga, berarti Allah sedang menguji kita. Diujinya dengan uang, lulus. Diujinya dengan harta, lulus. Diujinya dengan jabatan, lulus. Diujinya dengan yang satu ini, karena dia ingin menguji keimanan kita. Buat baik, niat baik, pikir baik, cakap baik, datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, ujian dari Allah. Saya yakin dan percaya ibu akan lulus melewati ujian-ujian ini semua. Wallahu a'lam.